الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد أخواني في الدين أعزني وأعزكم الله kita melanjutkan kembali kitabul jami' dari kitab bulughul maram. Dan kita di akhir bab al-birri wassilah, misalkan dua hadis akhir dari bab al-birri wassilah. Naam, di hadis nomor 13 dari bab ini, setelah hadis man nafasa an muslimin qurbatun qurbatan min qurbi dunya, baik kelas 2 Abdurrahman. طيب قال الحافظ ابن حجر على سكراني رحمه الله وعن أبي مسعود البدري رضي الله عنه. أبي مسعود bukan ابن مسعود, di sebagian nusko ada ابن مسعود, itu keliru dari an Abi Mas'ud Al-Badri Naam Uqba bin Amir Qala Qala Rasulullah Sallallahu alaihi wa la alihi wa sallam Man dalla ala khairin, barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, falahu mislu ajri fa'ilih, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang menjalankannya. Barang siapa yang menunjukkan kepada sebuah kebaikan, maka dia mendapatkan pahala sebagaimana orang yang menjalankannya. Akhrajahu Muslim. Naam. Ibn Baz rahimahullah ketika mensyarah hadis ini dalam Kitabul Jami', beliau menyebutkan wa fi ba'dinn nusah Ibnu Mas'ud. Di sebagian nusah itu tertulis Ibnu Mas'ud, wa hadza ghalat. Ini keliru. Waswab Abu Mas'ud. Yang benar adalah Abu Mas'ud. Naam. Ikhwan fi din azani wa azakumullah. Ini termasuk jawami'ul kalim. Termasuk jawami'ul kalim. Jawami'ul kalim adalah lafadznya pendek tapi maknanya luas. Itu jawami'ul kalim. Hadis-hadis yang diucapkan atau disabdakan Rasulullah SAW dengan lafaz yang pendek dan maknanya mencakup banyak, ya, itu disebut jawami'ul kalim. Nah, banyak para ulama yang kemudian mengumpulkan hadis-hadis itu, diantara Imam Nawawi rahimahullah, ya, dalam Al-Arba'in dan yang lainnya. Sehingga Ibn Baz rahimahullah beliau menyebutkan hadza hadisun azimun min jawami'il kalim. Ini hadis yang agung dari jawami'il kalim. Fayambagi lil mu'min, maka hendaknya bagi seorang mu'min, bagi orang yang beriman, min talibil ilm, apakah dia termasuk pelajar, wa min ghairihi minal muslimin, dan selainnya dari kalangan muslimin, apapun profesinya, an yahrisu ala dalalah alal khair, semangat untuk menunjukkan kepada kebaikan, bersemangat menunjukkan kebaikan kepada saudara-saudaranya. Kata beliau, yadullu ikhwatahu alal khairi fi dinihim wa dunyahum, menunjukkan saudaranya kepada kebaikan tentang agamanya, tentang dunianya, wa yadulluhum ala ma yanfa'uhum, dan menunjukkan kepada mereka apa-apa yang bermanfaat bagi mereka. Naam. Khana fi dina azani wa azakumullah. Di dalam hadis ini Rasulullah SAW menyebutkan keutamaan orang-orang yang menunjukkan kepada perkara-perkara yang baik. Menunjukkan kepada perkara-perkara yang baik, maka dia mendapatkan pahala sebagaimana orang yang menjalankannya. Meskipun dia tidak menjalankan, dia sekedar menunjukkan, maka dia mendapatkan pahala sebagaimana orang yang mengerjakannya. Baik. Dan menunjukkan kepada kebaikan itu ada dua jenis. Ada dua model. Yang pertama, binafsih, dengan dirinya, langsung dirinya yang menunjukkan. Misalnya dia menyatakan, baik, sholat 4 rakaat sebelum zuhur itu luar biasa keutamaannya. Dia sampaikan. Ini menunjukkan kebaikan dengan dirinya. Nah, yang kedua, ghair mubasyar, tidak langsung, ya, dia tidak langsung. Baik. Ketika ada seorang punya pertanyaan, punya masalah, tanya kepada kita, kemudian kita menyatakan, coba tanya, baik, fulan. Ya. Coba tanya Ustaz fulan, Syekh fulan. Kemudian dia ke sana dan bertanya, terjawab muskilahnya, masalahnya, maka kita mendapatkan pahala. Kita termasuk menunjukkan kepada kebaikan. Ini secara tidak langsung. Ya. Tidak ada dua jenis langsung yang kita menunjukkannya, baik atau kita hanya sebagai perantara. Nah, baik. Dan juga menunjukkan kepada kebaikan itu imma bil qaul, dengan ucapan yang tadi kita sebutkan, wa imma bil fi'il, atau dengan perbuatan, ya, atau dengan perbuatan. Baik. Kita menjalankan sebuah sunnah. Lisan kita tidak pernah untuk ngajak-ngajak orang mengerjakan sunnah, tidak pernah. Tapi orang melihat kita kemudian niru apa yang kita jalankan, ya, itu termasuk menunjukkan kepada kebaikan bil fi'il, dengan perilaku kita, dengan perbuatan kita. Nah, baik. Dakwah itu dakwah bil lisan, ada dakwah bil hal, ya, dengan perbuatan kita. Secara otomatis, nah, ketika seorang itu dipandang sebagai seorang talibul ilm, ya, maka apa yang dia perbuat itu akan dicontoh, akan diperhatikan. Maka ketika perbuatan dia itu ditiru dari perbuatan-perbuatan baiknya, maka itu sudah termasuk adilalah bil fi'il. Dia menunjukkan dengan perbuatannya. Naam. Ini ikhwan fiddin azani wa a'azzakumullah. Baik. Dari hadis ini ada faedah yang bisa diambil, di antaranya al-hassu ala dilalati alal khair, anjuran untuk menunjukkan kepada kebaikan. Al-hassu ala dilalati ala khair. Nah, menunjukkan kepada kebaikan, semangat untuk menunjukkan kepada kebaikan. Nah, dan yang paling besar, yang paling besar ketika seseorang menunjukkan kebaikan yang bermanfaat untuk akhirat saudaranya, untuk agama saudaranya. Nah, baik. Meluruskan, menunjukkan hal yang baik kepada saudaranya dalam masalah ibadahnya, dalam masalah agamanya. Idza ra'a 'ala akhihi khalalan fi dinih, kata Syaikh Shalih Fauzan hafizahullah, jika melihat seseorang dari saudaranya itu agamanya enggak pas, ada sesuatu yang kurang, khalal, khalal itu ada celah, ada cacat, agamanya tidak pas. Fa inna yuqawwimu, dia luruskan, dia tunjukkan yang baik, yang benar. Baik, ini termasuk menunjukkan perkara yang paling besar untuk menyempurnakan agamanya. Naam, maka ini seluruh kebaikan. Seluruh kebaikan, baik, yang kita tunjukkan baik secara langsung maupun sebagai perantara, kita akan mendapatkan pahala sebagaimana orang menjalankannya. Nah, maka ikhwan fillah azani wa azzakumullah, yang misalnya memiliki Android misalnya, ketika di-share, nah, tentang masalah agama, itu kita akan mendapatkan pahala kebaikan-kebaikan yang kita tulis, ya, yang kita sebarkan. Adanya ta'awun, ketika ada saudara-saudara yang membutuhkan, kita share. Meskipun kita tidak bisa untuk menolong dengan cara harta, kita ngasih, tidak ikut serta. Tapi ketika kita semata-mata menginfokan, menyebarkan, ya, itu dalal ala khair. kita mendapatkan pahala di situ. Nah, maka jangan kemudian bakhil untuk menyebarkan perkara-perkara kebaikan. Ya. Status-status ditulis yang bermanfaat, yang bisa untuk diambil faedahnya orang banyak. Dalal khair, dikenalkan sunnah, dikenalkan tauhid. Ya. Ini akan membawa kebaikan kepada kita, meskipun naam kita belum bisa untuk menjalankannya. Ya. Bukan sebuah syarat harus kita jalankan lebih dulu baru kita kemudian tunjukkan kebaikan kepada orang lain. Ya. Maka sebarkan kebaikan, tunjukkan kebaikan kepada orang lain meskipun kita belum mampu untuk itu. Kita mendapatkan pahala dengan sekedar menunjukkan kebaikan kepada orang lain. Nah, ini ikhwan fidina azani wa azakumullah. Baik. Kemudian yang kedua, annal ajra al hasil, bahwasanya pahala yang dihasilkan, lidjal alal khair, bagi orang yang menunjukkan kepada kebaikan, pahala yang dihasilkan oleh orang yang menunjukkan kepada kebaikan, lain kesuat jual madrul, tidak mengurangi ya, pahala orang yang diarahkan itu, ya, pelakunya, ya, dia mendapatkan pahala yang sama, dia mendapatkan pahala yang sama, balahu mislu ajri fa'ilih, dia mendapatkan pahala yang semisal seperti orang yang menjalankannya. Nah, ini keutamaan ketika seorang menjalankan, menginfokan, mengajarkan kebaikan. Nah, baik, apalagi sesuatu yang paling berharga, ilmu agama misalnya. Khairukum, Rasul menyebutkan sebaik-baik kalian orang-orang yang mempelajari Al-Quran kemudian mengajarkannya, menunjukkan kepada orang lain. Ini orang-orang yang terbaik. Baik. Qala rahimahullah wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma anin nabihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala man ista'adzakum billah fa'idhuhu, barang siapa yang berlindung kepada Allah dari kalian, fa'idhuhu, maka lindungilah dia, maka lindungilah dia. Nah, orang menyatakan na'udhu billahi minka, aku berlindung kepada Allah darimu, maka lindungilah dia. Nah, jangan disakiti. Nah, karena dia isti'adzah dengan menyebut nama Allah. Wa man sa'alakum billah fa'utuh, barang siapa yang meminta kepada kalian dengan nama Allah, fa'utuh, maka berikan kepada dia, berikan atau berilah dia. Barang siapa yang minta kepada kalian dengan menyebut nama Allah, as'aluka billah, aku minta kepadamu dengan nama Allah, kasih dia. Wa man ata ilaikum ma'rufan, barang siapa yang memberikan kepada kalian kebaikan, fakafi'uhu, maka balaslah, ya, balaslah kebaikan yang telah diberikan kepada kita. Naam, fakafi'uhu itu maknanya waktuhu mayukafi'u, berikan kepadanya apa-apa yang menyamainya, ya, apa-apa yang mencukupinya. Fa'illam tajidu, jika kamu tidak mendapatkan sesuatu yang bisa menyamai pemberian dia, fada'u lahu, maka doakan dia. Fada'ulah itu doa kebaikan. Kalau fada'u alaih itu doa kejelekan. Nah, fada'ulah. Akhrajahu al-Baihaqi. Hadisnya dikeluarkan oleh al-Baihaqi dan disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah. Naam. Ikhwani fi din azani wa a'azzakumullah. Tiga perkara yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari di dalam hadis ini. Yang pertama, isti'adzah billah. Berlindung dengan nama Allah, berlindung kepada Allah. Naam. Dari seseorang. Maka Rasul menyebutkan lindungilah dia. Karena dia berlindung dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Baik. Tapi ikhwani fi din azani wa azakumullah. Di sini tidak mutlak, harus dirinci. Dia berlindung dalam masalah apa? Dia berlindung dalam masalah apa? Nah. Baik. Ketika dia berlindung dari permasalahan yang wajib untuk dia jalankan, ya, wajib untuk dia jalankan, maka tidak boleh kemudian dia melindunginya, ya, sesuatu yang di situ wajib untuk dia jalankan, tapi ternyata naam dia berlindung dengan nama Allah, ya, dia berlindung dengan nama Allah, naam. Misal ada seorang yang punya hutang kepada kita dan sampai sekarang belum bayar. Kita perhatikan kehidupan dia itu bukan termasuk orang yang kekurangan, ya. Bukan termasuk orang yang kurang, bahkan mungkin cenderung berlebih hartanya. Kalau dia bayar, mampu. Ketika kita datang kemudian kita minta dan dia mengucapkan a'udzu billahi minka, aku berlindung kepada Allah darimu untuk aku membayar utang, ya, maka tidak boleh kemudian kita penuhi. Nah, karena dia bisa untuk bayar. Seseorang yang bisa untuk bayar tapi ditunda-tunda, maka dia telah berbuat zalim. Dia sudah mampu bayar utang, dia tunda-tunda, tidak mau dibayarkan, maka dia berbuat zalim. Sesuatu yang zalim tidak boleh kemudian kita lindungi. Nah, baik. Ini ikhwan fi din azani wa a'azzakumullah. Kecuali memang betul-betul dia tidak mampu. Ini mampu, dia bisa. Taib. Maka tidak boleh kemudian kita, ya, kemudian misalnya yang punya utang ini juga pintar baca hadis ini. Ada dalilnya ini. Kalau seorang berlindung dengan nama Allah harus dipenuhi. Nah, dibawakan hadis ini misalnya. Lah tidak mutlak. Seseorang ketika berlindung dari perkara yang harus wajib dia jalankan, tidak boleh. Nah, berlindung kepada Allah darimu untuk nyuruh aku sholat misalnya, merintahkan aku bayar zakat, ini semua melindungi perkara yang harus wajib dia jalankan, tidak boleh. Wong dia mampu. Nah, ketika tadi kita yang contohkan orang yang bisa membayar utang dan dia tidak nyaur utang, yaitu zalim. Dan Allah Subhanahu wa taala sebutkan orang-orang yang zalim itu la yuflih, ya, tidak akan bahagia. La yuflihu zalimun, tidak akan berbahagia. Maka tidak boleh kemudian melindungi orang-orang yang berbuat zalim. Nah, baik, ini yang pertama. Dan pernah kejadian pada Rasulullah SAW, ketika Rasulullah menikah dengan seorang perempuan, kemudian masuk menemuinya, sang istri kemudian mengucapkan na'udhu billahi minka. Na'udhu billahi minka. Kata Rasulullah SAW, kamu telah berlindung dengan zat yang ma'agung. Berlindung dengan nama Allah. Ilhaqi bi ahli. Kamu pulang aja ke rumah keluargamu, ke rumah orang tuamu. Langsung diceraikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, karena berlindung dengan nama Allah. Baik. Ini ikhwan fi din azani wa azakum. Ini termasuk istri Rasulullah yang diceraikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, ada juga di antaranya Hafsah. Nah, kemudian rujuk. Baik. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, man sa'alakum billah fa'atuh. Barang siapa yang meminta kepadamu dengan nama Allah, maka berikan kepada dia. Nah, ini juga fi tafsil, perlu dirinci. Apa yang dia minta itu? Perkara yang halal atau perkara yang haram? Tidak kemudian wis hadisnya pokoknya kalau minta dengan nama Allah harus dipenuhi misalnya. Namutlah. Ya. As'aluka billah, aku minta kepadamu dengan nama Allah, belikan aku rokok misalnya. Perkara yang haram. Maka tidak boleh kemudian dipenuhi. Ada hadisnya ini. Kalau orang minta dengan nama Allah harus dikabulkan, harus dikasih. Nah, tidak bisa. Itu perkara yang haram. Ya. Itu perkara yang haram. Baik. Maka Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah ketika menjelaskan hadis ini beliau menyatakan yahtaju ila tafsil. Ini butuh untuk dirinci. Idza sa'ala ma la yahillu lahu. Jika dia meminta apa-apa yang tidak halal bagi dia, maka jangan dikasih. Ya. Jangan dikasih. Naam. Baik. Dia minta dengan nama Allah untuk dikasih perkara-perkara, barang-barang yang haram misalnya, enggak, jangan dikasih. Tapi jika dia minta perkara-perkara yang mubah, ya, bahkan perkara-perkara itu hak dia untuk mendapatkannya, baik, maka dikasih. Nah, ini perkara yang kedua. Perkara yang ketiga, wa man ata ilaikum ma'rufan fakafi'uhu. Barang siapa yang memberikan kepada kalian kebaikan, maka balaslah dia. Ya. Balas dia. Nah. Baik, pemberian apapun maka sebisa kita untuk dibalas. Ya. Baik. Kita mendapatkan hadiah, maka dibalas juga dengan hadiahnya. Maka harus menyatakan tahadu tahabu. Salinglah kalian memberikan hadiah, kalian akan saling mencintai. Namanya saling itu kadang ngasih, kadang dikasih. Bukan dikasih terus, tapi gak pernah ngasih. Nah, saling. Ini memberi, ini dikasih. Nah. Baik. Ini ikhwan fi din azani wa azakumullah. Nah. Ketika kita mendapatkan kebaikan dari seorang, balas kebaikannya semampu kita. Nah. Fa illam tajidu, kalau kita tidak mendapatkannya, kebetulan yang ngasih kita itu kita digerocok dengan sesuatu yang banyak sekali. Enggak mungkin kita membalasnya karena begitu banyak pemberiannya. Fada'ulah, doakan kebaikan untuknya. Fada'ulah. Baik. Dari hadis ini, ikhwan fi din azani wa azakumullah, bisa kita ambil faedah Yang pertama ta'zim, wujubu ta'zimillah, wajibnya untuk mengagungkan Allah. Wajibnya untuk mengagungkan Allah. Ketika seorang berlindung dengan nama Allah, meminta dengan nama Allah, ya, maka dikabulkan. Nah, dengan tafsir yang tadi kita sebutkan. Baik. Sehingga sebagaimana yang kemarin kita sebutkan dalam khutbatul Jum'ah, nah, ketika iblis, ya, menggoda Adam untuk taib melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala, dia bersumpah dengan nama Allah. Wa qasamahuma, dia bersumpah dengan nama Allah. Nah, maka Adam pun kemudian percaya karena dia membawakan nama Allah. Ya, dia membawakan nama Allah. Naam. Baik, wajibnya mengagungkan Allah. Ya. Kemudian yang kedua, jawazul isti'adzah billah. Bolehnya berlindung kepada Allah min kaidil a'da, dari tipu daya musuh. Bolehnya isti'adzah dengan nama Allah dari tipu daya musuh. Yang ketiga, man sa'ala billah, barang siapa yang meminta dengan nama Allah, fa innahu yu'ta, maka dia dikasih. Ya. Meminta dengan nama Allah dengan rincian yang tadi kita sebutkan, ya, dengan rincian yang tadi kita sebutkan. Nah, kemudian faedah berikutnya, mukafatu man ata ilaika ma'rufan, membalas orang yang memberikan kebaikan kepada kita. Nah, membalas kebaikan yang diberikan kepada kita, baik itu harta, ya, atau mungkin bukan berupa harta, bantuan, ya, bantuan tenaga, kita tidak kasih harta, ya, dibantu dengan ditolong oleh seorang, ini ma'ruf, ya, ini perbuatan baik. Nah, maka kita fakafiu, ya, berbuat baiklah juga kepada dia dengan perbuatan yang sama, tolong dia, ya, dengan hartamu kalau kamu punya, dengan tenagamu kalau kamu bisa, dengan pikiranmu, dengan saranmu atau yang lainnya. Nah, fakafiuhu, maka balaslah dia. Baik. Zahir dari hadis ini, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, al-zahir al-hadis al-wujub, ini hukumnya wajib untuk membalas kebaikan orang yang berikan kebaikan kepada kita. Nah, membalas kebaikan orang yang telah memberikan kebaikan kepada kita. Kemudian faedah berikutnya, man ajiz an syai'in, barang siapa yang enggak mampu untuk membalasnya, maka bidu'a, maka dengan doa. Nah, ini ikhwan fiddin a'azzani wa a'azzakumullah, dia berdoa baik untuk membalas kebaikan dari orang yang telah berbuat baik kepadanya. Baik. Qala rahimahullah, kita masuk di bab yang berbab az-zuhd wal wara'. Zuhud dan wara'. Ya, terang kalau para ulama, zuhud tarku ma la yanfa'u fil akhirah, meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat di akhirat. meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat di akhirat. Naam. Itu makna zuhud. Wal wara, tarku ma yadurru fil akhirah. Dan wara, meninggalkan apa-apa yang itu akan berbahaya di akhirat. Meninggalkan apa-apa yang berbahaya di akhirat. Baik. Ini akan membahas bab ini, zuhud dan wara. Dan ikhwani fi din azani wa azakumullah. Disebutkan oleh Imam Ahmad rahimahullah, az-zuhdu ala thalathati awjuhin. Zuhud itu terbagi menjadi tiga. Nah, sebelumnya Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ketika menyebutkan definisi zuhud, qillatur raghbah fi syai'. Zuhud itu kurang semangat kepada sesuatu, itu namanya zuhud. Kurang semangat kepada sesuatu, itu namanya zuhud. Tidak tapai semangat untuk memperolehnya. Ya, itu namanya zuhud. Imam Ahmad rahimahullah bila menyebutkan zuhud itu ada tiga. Al-awwal tarkul haram, meninggalkan perkara-perkara yang haram. Meninggalkan perkara-perkara yang haram, segala apa yang haram ditinggalkan, itu zuhud. Kata beliau ini wahwa zuhdul awam, zuhudnya orang awam. Ini zuhud biasalah. Wasani yang kedua, tarkul fudul minal halal, meninggalkan perkara yang halal yang berlebihan. Meninggalkan perkara yang halal yang berlebihan. Ini zuhudul khawas, zuhudnya orang-orang khusus, sudah tingkatannya naik lagi. Kalau tadi yang haram ditinggalkan, kalau yang ini ada perkara halal dia tidak jalankan. Boleh, tapi dia tidak. Kenapa? Terlalu banyak ini. Terlalu banyak, cukuplah saya, tidak perlu untuk itu. Baik, tarkul halal, tarkul fudul minal halal. Halal, orang makan itu halal, tapi nek kakean, tidak perlu kakean lah. Adalah halal, misalnya. Itu zuhud. Zuhudnya khawas. Sudah tingkatannya sudah lebih tinggi dari tingkatan yang pertama. Yang pertama haram yang ditinggalkan, memang harus ditinggalkan. Itu zuhudnya orang-orang awam. Zuhudnya orang-orang khos, halal yang ditinggalkan, yang dia melampaui batas sebanyakan. Nah. Baik. Karena diingat tadi definisinya, zuhud itu meninggalkan apa yang tidak bermanfaat untuk akhiratnya. Untuk akhiratnya. Nah, Rasulullah kan menyebutkan makan itu sekedar bisa menegakkan tulang punggungnya. Yang penting iso ngadeg. Makan ketika lapar dan berhenti sebelum kenyang. Jadi naik kakean itu terus apa manfaatnya? Boleh, tapi apa manfaatnya itu apa? Nah, yang nantinya akan apa? Mengundang malas, mengundang ngantuk. Ya, ini bahayanya kebanyakan makan. Nah, dan itu sifat yang tercela nek mangane akeh. Bagi orang-orang yang sudah tua, orang dewasa. Nek bagian anak kecil seneng wake mangane jahat. Tapi nek tuwa wis tuwa mangane akeh. Jadi kayak apa ya? Kurang bagus. Maaf. Baik. Jadi ambil sekedarnya yang halal, ambil sekedarnya. Ya. Baik. Yang tidak bermanfaat nanti di akhirat ditinggalkan, itu namanya zuhud. Kemudian wasalis, tingkatan yang ketiga, Tarku ma yushilu anillah, meninggalkan apa-apa yang bisa menyibukkan dari Allah. Meninggalkan apa-apa yang bisa menyibukkan dari Allah. Nah, ini kalau saya berbuat ini nanti, wah, terbengkalai nanti. Ini saya ngajinya, tilawah Qur'annya, wis lali ini nanti. Maka dia tinggalkan. Ini sudah tingkatan tingkat tinggi. Kata beliau, wa huwa zuhdul arifin, ya, orang-orang yang sudah kenal Allah. Nah, baik. Ini ikhwan fiddin azani wa azakumullah. Jadi jangan disalahartikan zuhud itu orang yang tidak doyan harta. Ya. Zuhud itu miskin, tidak doyan apa-apa, tidak kelem dunia, bukan? Bukan itu. Ya, itu bukan zuhud. Nah. Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, itu dari kalangan para sahabat, orang-orang yang zuhud, tapi mereka itu orang-orang kaya. Abdurrahman bin Auf itu kalau hartanya datang itu goncang kota Madinah. Karena saking banyaknya. Ya, kaya raya. Makanya Rasulullah berpesan kepada Abdurrahman bin Auf, "Aulim walau bisyatin." Ya, buatlah walimah meskipun seekor kambing. Ya, kambing itu meskipun minim. Karena Rasulullah ngomong kepada Abdurrahman bin Auf orang kaya. Nah, kita kambing itu mewah, ya. Karena yang diajak bicara harus menyatakan kepada Abdurrahman bin Auf. Kalau tingkatannya itu mungkin bawah, ya, meskipun ayam misalnya, ya. Rasulullah walimah hanya kurma, roti, ya. Gak harus mewah, gak harus sewa gedung dan macam-macam makanan dengan menu yang banyak prasmanan bisa milih. Hanya apa, tepung, roti, kemudian korma, sangat sederhana. Kalau kita walian model gitu, banyak orang yang ngerasani. Poleman cap opo, rugi oleh ngadu, ngadui selawe ebu oleh roti. Nah, karena nggak harus mahal. Baik, ini ikhwan fiddin azani wa a'azakumullah. Al Hasan Al Basri, para ulama, orang-orang kaya, Ibn Al Barok, ya, Abdul Mubarak, baik. Orang-orang yang zuhud, ya, yang kemudian mereka orang-orang kaya. Jadi jangan kemudian beranggapan namanya zuhud itu orang yang moh sama harta, ya. Terus fokus akhirat toh, gak ndelok dunyo, bukan itu. Jadi zuhud tadi disebut oleh Muhammad itu loh tingkatan-tingkatannya. Kalau selama ini kita wis yang haram kita tinggalkan gitu toh, tapi halal semuanya bolehlah, ya. Berarti kita masih tingkatan orang-orang awam. Ya. Zuhudnya orang-orang awam. Naam. Ini ikhwan fi din azani wa azakumullah. Baik. Ya. Ibnu Mubarak itu kalau safar, kalau ngajak safar itu beliau yang bayari, yang diajak semuanya. Ini kaya. Ya, beliau termasuk 6 orang yang zuhudnya. Baik, ini ikhwan fi din azani wa azakumullah. Kemudian juga disebutkan di antaranya definisi zuhud. Ya. Laisa zuhud fi dunya, bukanlah zuhud dunia itu bi takhrimil halal, dengan mengharamkan yang halal, wala idaatil mal, bukan pula menyia-nyiakan harta. Walakin antaku nabi ma fi yadillah awsak minka ma fi yadik, tetapi apa yang ada di tangan Allah itu lebih kamu yakini dibandingkan apa yang ada di tanganmu. Apa yang ada di tangan Allah itu lebih kamu yakini dibandingkan apa yang ada di tanganmu. Nah, itulah yang namanya zuhud. Lebih percaya, lebih yakin. Nah, dengan jatah kita yang ada di tangan Allah dibandingkan apa-apa yang sudah kita pegang dari harta kita. Ini ikhwan fi din azani wa azakumullah, insyaallah hadis yang pertama dari bab ini akan kita bahas di pertemuan yang berikutnya. Baik. Ikhwan fi din azani wa azakumullah. Kalau dari kalender insyaallah na'am hari Kamis itu tanggal 1. Tanggal 1 Dzulhijjah. Kalau enggak salah. Ya. Hari Kamis apa ya? Na'am. Ini tanggal sekarang tanggal 28 Dzulqa'dah. Ya. Kalau ini badal maghrib ini ya sudah 29 maksudnya. Nah. Jadi kalau ru'yatul hilal taib bisa jadi hari Kamis itu tanggal 1 Dzulhijjah. Nah. Dan ketika masuk tanggal 1 Dzulhijjah ya. 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah itu hari yang istimewa ya. Hari-hari istimewa di mana hari-hari yang kemudian amalan-amalan soleh di situ lebih utama dibandingkan di hari-hari yang lainnya. Tidak bisa pula disaingi dengan jihad amalan-amalan soleh di hari-hari itu. Mulai masuk tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah. Nah, yang bisa menyamai amalan-amalan itu hanya jihad dengan harta dan nyawa. Ya, jihad dan tidak balik dia mati di situ. Ya, itu yang bisa menyamainya. Nah, dari qiraatul Quran, zikir, takbir dan yang lainnya. Baik. Dan termasuk di dalamnya disebutkan di antaranya Alas bin Bas rahimahullah, Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah, termasuk di dalamnya puasa. Puasa tanggal 1 sampai tanggal 9 Dzulhijjah. Ya. Jadi bukan hanya Yaumul Arafah. Ya. Bukan hanya tanggal 9 Dzulhijjah. Nah, maka mulai tanggal 1 itu termasuk hari-hari yang terbaik untuk beramal soleh. Kebaikan di sulam melebih dibandingkan di hari-hari selainnya. Melebih di hari-hari selainnya. Baik. Khana fi dina azani wa a'azakumullah. Baik. Maka Syekh bin Bas rahimahullah, Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah, ketika menyebutkan keutamaan-keutamaan amalan yang dijalankan di 10 pertama bulan Dzulhijjah, kata beliau, siam hadil ayam, puasa di hari-hari itu. Ma'ada yaumul id, kecuali hari id. Ya. Tanggal 10 Dzulhijjah dan ayam tasyrik, ini haram untuk berpuasa. Tanggal 1 sampai tanggal 9. Baik, ini hari-hari yang terbaik. Nah, seorang untuk menjalankan puasa. Kata beliau, kata Sayyidina rahimahullah, fa inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana sumuha. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berpuasa. Kama rawa dzalika Imam Ahmad wa ashabus sunan an Hafsah binti Umar. Naam, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana la yada siyamaha. Wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak pernah meninggalkan puasa itu. Wa hadha wal qaulur rajih, kata beliau rahimahullah. Naam. Dan juga ikhwan fi din azani wa azakumullah, yang juga perlu diperhatikan ketika masuknya bulan Dzulhijjah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sebuah hadis dari Ummu Salamah. Rasulullah menyatakan, "Man kana lahu dhabhun yadbahu Barang siapa yang sudah memiliki hewan kurban yang mau akan disembelih nantinya. Fa idza halal hilal. Kalau sudah masuk hilal, sudah kelihatan hilal Dzulhijjah, nah fala ya'khudna min sa'rihi. Maka jangan dia mengambil rambutnya, bulunya. Wala min azfarih. Jangan pula memotong kukunya, syai'an sedikit pun, hatta yudhha, sampai hewan itu disembelih. Rawahu Muslim. Ada sebagian orang yang kemudian memahami dilarang memotong rambut, kuku dan semisalnya ini adalah kuku dan rambutnya binatang yang mau jadi korban. Ada yang memahami demikian. Baik. Kita lihat penjelasan Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah ketika menjelaskan hadis itu. Sebenarnya dimaksud itu kukunya siapa dan rambutnya siapa. Ada seorang yang bergelar LCMA, dia lulusan Madinah. Nah, menyebutkan bahwasanya yang dilarang itu adalah kuku dan bulunya hewan yang mau disembelih, karena itu menimbulkan stres. Hewan kalau dicukur dan dipotong itu akan stres nanti. Kita lihat Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah ketika menjelaskan hadis itu. Nah, beliau menyatakan idza halla hilal Dzulhijjah. Jika sudah muncul hilal Dzulhijjah. Wa li ahadikum dhabhun. Dan kalian sudah memiliki sembelihan, ya. Fala ya'khudhu min sya'ri wa la min dhafri syai'an. Jangan diambil rambutnya, kukunya. Nah, kata beliau rahimahullah, baik. Wa in turidu an tudhiya udhiyatan. Kalau kamu ingin berkorban dengan hewan korban, an nafsika, untuk dirimu hewan korban itu, au an ghairika, atau untuk selainmu, min malika, tapi dari hartamu, kamu belikan untuk keluargamu dari hartamu. Fala ta'khud syai'an, jangan kamu ambil sedikit pun, min sa'rika. Ini dhamirnya menggunakan huruf kaf, dari rambutmu. Ini sudah jelas, mu itu berarti orangnya, bukan binatangnya. Jadi larangan itu orang yang mau nyembelih itu, yang mau berkorban itu, yang larangan untuk mencukur rambut, memotong kukunya. Jadi bukan hewannya yang dilarang. Wala min ibid, tidak pula mencabut bulu ketiak. Apakah kambing punya bulu ketiak? Sapi dan juga unta. Wala min al-anah, tidak boleh pula mencukur bulu kemaluannya. Nah, ini malah tambah jelas. Yang dimaksud adalah orangnya, bukan kemudian binatangnya. Karena memang hadisnya itu ada dhamirhu, ini kembalinya ke siapa ini? Bisa kembali ke orangnya, bisa kembali ke binatangnya. Baik. Ini ikhwan fidina azani wa azak, dan keterangan yang lainnya. Jadi menunjukkan di sini larangan adalah orangnya. Orang yang berkorban, kepala keluarganya, bukan anak-anaknya, bukan istrinya, kepala keluarganya, karena satu kambing itu untuk satu keluarga. Satu kambing itu bukan untuk satu orang, tapi satu keluarga. Meskipun keluarga itu misalnya berjumlah 20 orang, ya, anaknya 10 misalnya, kemudian ibunya 4, ya, bapaknya 1. Sak keluarga satu rumah berjumlah 20 orang berkorban satu kambing, itu sudah boleh. Satu kambing satu keluarga, bukan satu kambing itu satu orang. Maka yang dilarang untuk menjalankan mencukur rambut, memotong kuku adalah kepala keluarganya. Ya, kepala keluarganya. Baik. Ini ikhwan fi din, azani wa a'azakumullah, wallahu a'lam bishawab, sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Thank you.